أنت وفي الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-101 dan setelahnya dari surah Yusuf, kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita doa Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, Rabbi. Ini tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rabb. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala sesuatunya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala sesuatunya. Dialah yang menghidupkan, dialah yang menciptakan, dialah yang memberi rezeki. Dialah yang memiliki segala-galanya, itu adalah Ar-Rabb. Ini pengakuan bahwa tidak ada yang bisa memenuhi dan memberikan apa yang kita minta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya tawassul bi asma'illahi wa sifatihi, termasuk adab doa. Rabbi qad ataitani minal mulki, wahai Rabbku, engkau telah memberikan kepadaku kerajaan, yakni kerajaan Mesir. Baik, beliau sebagai seorang nabi sekaligus sebagai seorang raja. Rabbi qad ataitani minal mulk wa'allamtani min ta'wilil ahadith, dan engkau telah mengajari aku ta'wil tentang mimpi. Mimpi adalah simbol-simbol yang bisa ditakwilkan, bisa ditakbirkan, bisa dibaca. Apakah itu kejadian yang telah lalu atau yang sekarang atau yang akan datang. Baik, tergantung apa yang dilihat oleh seseorang dalam mimpinya. Dan ini adalah mauhibah dari Allah Subhanahu wa taala, kemampuan seorang untuk mentakwilkan mimpi. Mentakwilkan mimpi, barakallahu fikum. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan di antara para sahabat juga banyak yang hebat dalam mentakwilkan mimpi. Sampai rinci sekali mentakwilkan mimpi. Fatir as-samawati wal ard, wahai zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Ini tawassul ulang. Barakallahu fikum. Dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, Fatir as-samawati wal ard. Karena adab ketika kita berdoa kepada Allah, kita harus menyanjung memujinya lebih dahulu. Barakallahu fikum. Karena suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, mendengar seorang berdoa, Allahumma, Allahumma, Allah. Langsung dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajilah hada, orang ini terlalu terburu-buru. Baik, orang ini terlalu terburu-buru. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian hendak melakukan doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian mendahulunya dengan memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu silakan Anda berdoa. Silakan Anda berdoa untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Barakallahu fikum. Dan salawat serta pujian bukan cuma di awal. Di selah-selah doa pun, bahkan di akhir doa, tetap kita menyanjung memuji Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat itu bagian dari doa kita, bahkan merupakan doa. Perhatikan baik-baik bahwa salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa. Allah juga bersalawat kepada nabinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersalawat untuk nabi. Cuman salawat dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya adalah pujian dan sanjungan Allah untuk nabinya. Adapun kita, malaikat dan orang-orang mukmin bersalawat untuk nabi adalah doa. Baik. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada nabinya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim, ya Allah berikanlah keselamatan, berikanlah pujian dan keberkahan untuk nabimu, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Sehingga para ulama mengatakan, kalau yang namanya salawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permintaan kita disela-selai dengan apa? Dengan salawat. Salawat pertama kali, kemudian kita doa, kemudian salawat lagi, kemudian doa lagi, kemudian salawat lagi. Dan akhirnya tetap ditutup dengan salawat. Maka ketika doa salawat kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya merupakan doa kita untuk kebaikan kita, insyaallah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masa iya salawat Rasulullah sallallahu untuk Rasulullah diterima kemudian doa-doa kita di sela-selanya kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Dan memang kita diperintahkan apa? Untuk berdoa dan muqinun bil ijabah. Muqinun bil ijabah. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima dan mengijabah doa-doa kita. Seperti ini. Pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala di sela-sela doa. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits fatiras samawati wal ard. Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkaulah waliku, pembelaku, penolongku di dunia dan di hari akhirat. Barakallahu. Ini namanya i'tiraf, pengakuan. Pengakuan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Barakallahu. Dari awal, qad 'allamtani minal tayyib. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadith fatiras samawati anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Namanya i'tiraf, pengakuan. Pengakuan dengan atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik, apa yang diminta? Tawaffani muslima. Wafatkanlah aku dalam kondisi muslim. Dalam kondisi menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena al-ibratu bil khawatim, yang menjadi penentu adalah akhir dari kehidupan kita. Akhir dari kehidupan. Jadi, walaupun baik selama ini, kemudian akhir kehidupan itu jelek, maka ya jelek. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terhindar dari suul khatimah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Tawaffani muslima. Ada yang mengatakan bahwa ini rangkaian doa ketika Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasallam berada di atas puncak kenikmatan dunia. Dia berdoa agar supaya bukan cuma kenikmatan dunia yang Allah berikan kepadanya, tapi kenikmatan ukhrawiyah. Dengan ditutupnya kehidupan sebagai seorang muslim, yakni orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawaffani muslima, wafatkanlah aku dalam kondisi muslim, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan bahwa doa ini adalah doa akhir kehidupan beliau. Akhir kehidupan beliau, tawaffani muslima. Ala kulli hal, minta kematian dalam kondisi muslim tidak jadi masalah, bahkan itu di barakallahu fikum dianjurkan meninggal dunia dalam kondisi menyerahkan diri. Yang tidak diperbolehkan adalah minta disegerakan kematian itu. Biasanya minta disegerakan kematian itu kalau ada musibah, ada perkara yang terlalu berat menurut dia, beban itu terlalu berat sehingga dia minta kematian. Ini dilarang dalam syariat kita, tidak boleh. Barakallahu fiikum. Apalagi melakukannya sendiri, yakni bunuh diri. Tidak diperbolehkan dalam syariat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Taqutul anfusakum minallahi kana bikum rahim." Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri, karena sungguhnya Allah begitu pengasih terhadap kalian. Minta saja tidak dibolehkan, minta mati segera, apalagi ya bunuh diri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yatamanna yanna ahdukumul mauta lidhurrin nazala bih." Jangan ada seorang di antara kalian meminta kematian disegerakan untuknya hanya karena musibah yang menimpa dia. Baik, masalah kesehatan mungkin. Dia merasa bahwa dia hanya menjadi beban untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik, dia mungkin terlalu miskin sehingga dia juga merasa bahwa dia cuma beban orang lain dan seterusnya. Atau ada masalah utang piutang, atau ada pokoknya ada saja masalah sehingga dia merasa bahwa lebih bagus mengakhiri kehidupan atau minta kematian. Baik, dilarang dalam syariat, tidak boleh. Kata Rasulullah SAW, "Fa in kana la mahalata," kalau memang dia harus berdoa. Baik, karena walaupun bagaimana kondisi seseorang, selama dia masih hidup masih ada kemungkinan untuk dia menambah pahala dan kebaikan. Masih ada peluang untuk lebih baik. Barakallahu fiik. Tapi kalau dia masih memaksa diri untuk meminta kematian disegerakan, maka doanya dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allahumma ahini idza ka in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika sekiranya kehidupan masih lebih baik untuk aku. Wa tawaffani in kanat wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku jika sekiranya kematian itu lebih bagus bagi aku. Karena kita tidak tahu, barakallahu fikum. Baik, apakah kematian atau kehidupan yang masih lebih baik untuk kita? Maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, intinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mati dalam kondisi muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya husnul khatimah. Baik, kehidupan terakhir yang baik atau yang penutupan kehidupan yang baik, yang dalam kondisi saleh, dalam kondisi muslim. Barakallahu fiikum. Karena ada orang-orang yang sepanjang hidupnya dipenuhi dengan ketaatan, tapi akhir kehidupannya kafir waliyad billah. Jadi sangat menderita dan sangat menyesal nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga orang-orang kehidupannya dipenuhi dengan kekufuran, kesyirikan. Ternyata di akhir hayatnya dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggal di atas ketauhidan dan keislaman. Namanya husnul khatimah. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah dan dijauhkan dari suul khatimah. Barakallahu fiik. Wa tawaffani muslima walhiqni bis-salihin, dan gabungkanlah aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang meninggal dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma ighfirli wa alhiqni birrafiqil a'la." Ya Allah, ampunilah aku dan gabungkanlah aku bersama dengan ar-rafiqul a'la, yakni orang-orang saleh, orang-orang yang berada di ketinggian, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa may yuti'illah wa ar-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa husna ulaika rafiqa wa hasuna ulaika rafiqa." Wa may yuti'illah wa ar-rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tayyib, fa ulaika ma'al ladzina, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang kita minta senantiasa di dalam salat kita. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat. Siapa yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya al-anbiya war rusul was-siddiqun wasyuhada was-salihun. Inilah orang-orang yang telah diberi nikmat. Inilah orang-orang yang saleh yang kita berharap bergabung bersama dengan mereka. Barakallahu fiikum. Yani wa alhiqni birrafiqil a'la. Teman-teman saleh yang berada di ketinggian. Barakallahu fiikum. Ini akhir kisah dari perjalanan hidup Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam. yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaika." Itu adalah berita gaib yang kami wahyukan kepada engkau. Yani engkau tidak, ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun." Dan engkau tidak berada di situ. Di zaman itu engkau tidak ada, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang engkau tidak hadir di tengah-tengah mereka ketika mereka sepakat untuk membuang saudara mereka, untuk melakukan makar. Barakallahu fiikum. Ini banyak yang seperti ini di dalam Al-Qur'an, ketika Allah SWT mengisahkan tentang Musa alaihissalatu wassalam, dan engkau tidak berada di sisi mereka ketika itu, tapi kami beritahukan kepada engkau seakan-akan engkau melihat, seakan-akan engkau hadir di kejadian itu. Yani rinci Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada rasulnya kejadiannya. Taib. Wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Ini menunjukkan bahwa betul-betul adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimumin, dan betapa banyak orang tetap dalam kesyirikan, kekufurannya, walaupun kau begitu semangat agar supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, memberikan hidayah siapapun yang Allah kehendaki. Ini barakallahu fikum, ini tiga ayat semoga menjadi penambah ilmu untuk kita dan semangat untuk kita beramal saleh. Kita aturkan kepada tuan majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.